السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. كم مسلمين مسلمات para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kepada para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan belajar bersama tentang kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan kita belajar adalah supaya tahu sehingga bisa menghindar. Tujuan kita belajar adalah agar kita tahu sehingga bisa menghindar. Kita tahu mana yang merupakan dosa besar, mana dosa yang membinasakan, sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa tersebut. Pada kesempatan malam hari ini, kita mulai membahas sedikit demi sedikit, insyaallah ta'ala, muqaddimah, pendahuluan yang disampaikan oleh penulis, yaitu Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau atau kitab Al-Kabair ini dimulai dengan ucapan Alhamdulillah. Adapun yang di awal ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir wa'ain, qala syaykhul imam an-naqid al-hafid, dan seterusnya. Itu adalah berarti dari pengantar pembaca atau penulis kitab ini. Adapun pengarangnya langsung, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Kita akan bacakan, kemudian kita akan berusaha terjemahkan, dan kita ambil faedah dari mukaddimah yang beliau sampaikan. Dan melihat panjangnya mukaddimah, kemungkinan tidak bisa atau kemungkinan akan kita selesaikan dalam beberapa kali pertemuan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Allahumma amin. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Alhamdulillahi alal imani bihi. Segala puji bagi Allah atas keimanan yang dilimpahkan kepada kita. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Yang artinya adalah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat keimanan itu sesuatu yang kalian cintai. Dan Allah menghiasi keimanan tersebut di dalam hati kalian. Jadi segala macam bentuk keimanan itu adalah telah dihiaskan. Dibuat apa? Dibuat indah. dicintai oleh hamba-hamba Allah yang keimanannya tinggi. Makanya ini agak keluar sedikit. Makanya sebagian ulama tidak menyukai istilah taklif. Taklif atau beban syariat kalau diterjemahkan. Salat itu adalah taklif, beban yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Puasa juga beban syariat yang ditetapkan oleh Allah atas hambanya. Taklif. Kallafallahu ibadahu kada wa kada. Allah telah membebani hamba-hambanya dengan syariat ini dan syariat ini, syariat. Karena kalau dengan istilah beban, seakan-akan bertentangan dengan yang ada dalam ayat ini. Allah itu sudah membuat syariat ini, iman yang isinya adalah amal soleh, itu menjadi sesuatu yang mahbub, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang indah, zayyanahu. Jadi bukan suatu beban, tapi sesuatu kecintaan. Tentu hal ini bagi orang-orang yang keimanannya tinggi. Adapun bagi orang-orang yang keimanannya masih banyak kekurangannya, akan terasa apa? Berat. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan melalui perantaraan kesabaran dan salat. Sabar dan salat itu berat atau tidak? Sabar dan salat. Sabar berat enggak sabar? Lagi jalan tiba-tiba dibuak sama orang. Berat enggak? Kepinginnya gimana? Lagi jalan, ya enggak usah didok lah nggih. Pecinya ditarik dari belakang. Dah. Kira-kira gimana kita? Kita balik sambil melotot. Siapa ini? Atau baju kita ditarik. Sabar itu berat. Apalagi sabar yang sebabnya dari musibah yang sumbernya dari manusia. Kalau sabar dari bencana banjir, sumbernya dari langit. Ini kayaknya seakan-akan kita sadar itu langsung Allah yang turunkan. Gempa bumi, kemudian Allah menjaga kita semuanya. Kemudian apa lagi? Yang sumbernya kita sadar itu langsung dari Allah. Gempa bumi, banjir, terus apa lagi? Kematian ada dua. Apa tadi? Puting beliung. Itu kan langsung dari Allah. Lebih ringan orang itu bersabar. Dan pertanyaannya sabar itu berat atau ringan? Ternyata memang berat. Apalagi sabar yang sumbernya dari gangguan manusia. Kematian tadi kata Pak Farid, hafizahullah ta'ala, memang sumbernya dari Allah, tapi ada kematian yang tampak di mata itu sumbernya dari manusia. Waliyadu billah, ada saudara kita dijoroke, jorok. Didorong. Atau dider gitu yang meninggal. Ya. Ini kan berarti sebabnya ulah manusia ini untuk sabar itu berat sekali. Katanya Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan la yastati'u ala wa la yasbiru ala hadzal amr ila al-anbiya. Tidak akan bisa atau tidak mampu seorang itu bersabar dari gangguan-gangguan manusia secara sempurna kecuali para nabi. Manusia itu berat sekali. Ya. Jadi untuk mencapai derajat sabar seperti itu, dan itu biasa kebiasaan para anbiya. Nabi Musa disakiti kaumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti kaumnya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disakiti kaumnya, Nabi Isa disakiti kaumnya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kesabaran mereka itu luar biasa karena mampu bersabar atas gangguan manusia. La yasiluhu ila al-anbiya. Tidak akan bisa tercapai kecuali oleh kalangan para anbiya. Makanya kalau ada seorang manusia biasa kok bisa bersabar, Masya Allah, tasyabuh dengan anbiya. Berarti bisa meniru kebiasaan baik siapa? Para nabi. Kita lanjut. Sabar berat ternyata. Tentu bagi kita mungkin ya. Yang tingkat keimanannya masih rendah. Kemudian satu lagi, minta tolong kepada Allah dengan apa? As-salah. Salat berat atau tidak? Berat. Kalau berat, berarti memang tingkat keimanan kita masih perlu kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah meningkatkan keimanan kita. Ya, salat duhur, di waktu setelah capek-capeknya kerja, atau di tengah-tengah sibuknya pekerjaan, salat subuh, di saat nikmatnya istirahat. Masya Allah. Salat maghrib, di tengah kebahagiaan kumpul dengan keluarga. Salat isya, sudah hampir istirahat. Memang berat. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya kesabaran dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang syariat itu ada sisi beratnya. Salat ada di sisi beratnya. Tapi dia nanti semakin lama akan semakin terasa ringan bagi orang yang telah diberi anugerah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu mengerjakan salat dengan menikmatinya. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan kumandangan azan sehingga kita bisa mengerjakan salat. Ya. Jadi salat itu adalah menjadi waktu istirahat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan, kenikmatan. Ya. Ju'ilat qurratu 'aini fis-shalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan penghibur mataku, penghibur hatiku, kebahagiaanku adalah di dalam salat. Ini luar biasa. Kalau diurut-urut itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang ketika ngerjakan salat jadi panjang lebar ya. Enggak apa-apalah ya. Kita baca mukadimah bikin mukadimah sendiri. Allahu musta'an, mohon maaf. Tapi kelihatannya perlu kita sampaikan. Orang itu di dalam sholat bertingkat-tingkat. Ada yang sudah saya sampaikan kalau tidak salah di pengajian di Masjid Abdurrahman bin Auf beberapa waktu yang lalu. Tapi saya memandang ini perlu disampaikan. Perlu disampaikan di majelis-majelis kita, di khalayak kaum muslimin. Sholat itu bertingkat-tingkat, kata Ibnu Qayyim. Orang di dalam sholatnya bertingkat-tingkat bermacam-macam. Ada orang yang sholat tanpa wudu, tidak memenuhi waktunya, tidak memenuhi rukunnya. Jadi asal sholat begitu saja tanpa wudu, maka tentu dia akan berdosa. Dia bermaksud untuk berbuat kebaikan, tapi ternyata malah mendzalimi dirinya sendiri. Apakah ini ada? Jawabannya ada. Tipe orang yang sholat tapi nggak wudu, di luar waktu, atau nggak memperhatikan apa? Rukunnya, nggak memperhatikan syarat-syaratnya, rasa madhep kiblat, sing penting pokoknya apa? Sholat. Ada seperti itu tipenya, nggak wudu pun ada. Baik. Maka ini sesungguhnya mendzalimi dirinya sendiri. Ya, orang yang mendzalimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Ingin berbuat baik kepada dirinya, tapi dia sesungguhnya menyakiti dirinya sendiri. Tipe yang kedua adalah orang yang sudah tepat waktu, sudah syarat terpenuhi, sudah pakai wudu, tapi begitu masuk sholat, dia melakukan perjalanan. Begitu masuk sholat, langsung melakukan apa? Perjalanan. Dan melakukan kegiatan. Ada yang melakukan traveling. Begitu sholat maghrib di Masjid Al-Hasanah, Allahu Akbar, mulailah perjalanan. Nanti saya ini mau ke Brimob Gondowulung. Dari perapatan sini kayaknya lurus. Ah, tapi ke kiri juga bisa. Karena kalau lurus itu begini. Enggak ding. Kanan sajalah. Enggak, kanan kejauhan. Terus begitu. Melakukan apa? Perjalanan sampai perapatan galeria. Lurus nanti. Terus. Wah, kayaknya dulu di sana ada sate, Pak ya. Ini namanya melakukan perjalanan. Sampai Brimob Gondowulung, Imam Assalamualaikum, sampailah dia. Jadi namanya melakukan perjalanan. Jadi sepanjang sholat seperti itu. Dan dia enggak berusaha untuk memutus perjalanan tersebut. Santai dengan perjalanannya, santai dengan travelingnya. Sebagian lain memulai kegiatan dengan kulinernya. Nah, besok mulai saya masak nih. Ya kan? Saya mau bikin ini, tapi bahannya yang ada baru ini. Oh, berarti nanti sepulang dari sini, saya harus beli ini dan itu. Tapi kayaknya adanya di toko sebelah sana. Kira-kira udah tutup belum ya? Jadi mikir bikin makanan. Kalau sudah lengkap, besok harus direndam dulu sama 2 jam ini. Kira-kira cukup gak waktunya saya harus kuliah? Kemudian begini dan begitu. Sampai matang siap dihidangkan. Assalamualaikum, matang. Faham maksud saya? Seperti ada enggak orang-orang tipe seperti itu? Kita mungkin hampir saja seperti itu kalau tidak diingatkan oleh Allah. Kadang kita masuk sholat, ingat ini, ingat itu, terus jalan sampai di tengah sholat, astagfirullah, kita lagi sholat, balik lagi. Nah, ini tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga, dia orang yang bisa memutus perjalanan tadi, traveling. Dia orang yang bisa memutus kulineran tadi. Dia orang yang bisa memutus rencana kondangan. Kondangan. Kondangan itu kalau bahasa Indonesia apa? Resepsi. Menghadiri resepsi ini, resepsi itu. Dia putus, saya sedang sholat. Dia kembali di sholatnya. Nanti tiba-tiba perjalanan mulai lagi. Dia kembali lagi ke sholatnya. Terus, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, orang ini adalah fi sholatin wa jihad. Orang ini sedang sholat plus jihad. Berarti anu mulia dong, jihad. Jihad melawan hawa nafsunya itu loh. Pikirannya belarang-belarang kemana-mana. Ya. Jadi usaha narik lagi usahanya. Nanti pergi lagi, tarik lagi. Ada fi sholatin wa jihad. Ini orang yang sedang di dalam sholat dan di dalam jihad. Orang yang seperti ini mukaffar. Mukaffar itu tertebus kelalaiannya dengan keingatannya. Jadi besar mana lalai sama ingatnya. Ini jenis berapa? Tiga. Satu yang enggak wudu, enggak rukunnya, enggak karu-karuan, syaratnya enggak karu. Yang kedua tadi apa? Terpenuhi syarat rukunnya, waktunya tapi traveling. Ya. Kemudian kulineran, kondangan, resepsi, dan yang lain-lain, ya. Yang ketiga hampir sama, tapi dia bisa menarik jiwanya ke dalam sholatnya lagi. Terus ditarik, perjuangan berat. Insya Allah, begitu masuk sholat, dia berusaha kunci dirinya. Sekuat-kuatnya. Dia berusaha memahami makna takbir. Kemudian dia berusaha memahami makna istiftah. Dia berusaha memahami makna al-fatihah. Dia berusaha memahami makna suratan yang dibaca imam atau surat dibaca sendiri ketika sholat sendirian atau sir, jamaah tapi sir. Dia bisa berusaha memahami takbir berikutnya ketika subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan seterusnya. Dia berusaha kunci dirinya. Sehingga dia bisa memahami sholatnya tapi dalam kondisi apa? Tegang. Ya. Orang yang seperti ini mendapat pahala, Masya Allah. Ya, bagus sholatnya. Dan yang lebih hebat lagi, Kalau bisa mencapai derajat ini, masya Allah, itu orang yang menikmati keindahan sholat. Dia begitu masuk sholat sudah nyaman sekali. Bukan karena AC, bukan karena kipas angin, bukan karena keindahan bacaan imam. Kalau kita kalau sholat imame suarane blero sidik wis, aduh kita tahsin yang itu yo, ya kan? Kayak imamnya belum tahsin ini. Ini roknya kurang tebal ini. Padahal udah hampir menikmati sholat. Tapi teringat pelajaran apa? Tahsin. Tapi yang kelima ini masya Allah. Begitu masuk sholat, dia merenungi keindahan sholat. Nyaman sekali. Sholat itu semacam qurratu ain bagi dia. Nah, tinggal kita masuk golongan yang mana? Mudah-mudahan tidak masuk golongan satu dan dua. Dan mudah-mudahan dijauhkan dari golongan tiga. Mudah-mudahan bisa empat atau lima. Ya, pol-polnya telu yo. Allah musta'an ya. Minimal tiga. Ini penting kita sampaikan kepada kaum muslimin. Karena kadang itu mereka nggak tahu saya di kelompok yang mana ini sholatnya. Merasa sudah sholat, sudah selesai. Rasanya dodone gede langsung. Bangga. Padahal mungkin dia golongan dua. Traveling. Dan seterusnya. Allah musta'an. Makanya tidak ada salahnya kita berusaha untuk mengulang pengajaran yang semacam ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam masalah kelompok-kelompok manusia dalam mengerjakan sholat. Baik, kita kembali. Oh, ternyata sholat itu pada tingkat tertentu orang sudah merasakan nikmatnya iman, diberi anugerah keimanan oleh Allah, sholat menjadi indah bagi dia. Mudah-mudahan kita pernah merasakan. Walaupun tidak senantiasa. Bagaimana menikmati keindahan sholat. Bisa nangis, bisa indah, bisa apa. Nangis pun sebetulnya butuh dirinci. Toh. Nangis kelingan utang. Nangis kelingan keluarga. Baca surat Yusuf kelingan anake. Yang lagi mondok. Ya kan? Ini atau ingat betul-betul keindahan dan keagungan Allah di dalam sholat tersebut. Ala kulli hal yang jelas perlu pembahasan tersendiri. Karena nangis itu tidak semuanya juga baik. Ada yang nangis karena ingat dunia. Ada yang nangis karena betul-betul takut kepada Allah di dalam sholatnya. Itu ada pembahasannya di kalangan para ulama. Baik. Di sini saya sampaikan tadi bahwa sebagian ulama tidak suka kalau syariat itu dikatakan apa? Beban. Nah, sesungguhnya syariat itu dikatakan oleh Allah, habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan keimanan yang isinya adalah syariat sesuatu yang dicintai, yang menyenangkan. Wa zayyanahu fi qulubihim bikum, dan dijadikan indah. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan sesuatu yang dibenci oleh hati seorang yang beriman. Kalau sudah sampai taraf seperti ini, anugerah. Bukan hanya tahu itu haram, tapi sampai benci keharaman tersebut. Ini luar biasa, kalau sudah sampai taraf seperti ini. Saya tidak tahu tentang teman saya yang akan saya ceritakan. Bahwasanya dia sampai derajat makin bencinya dengan sesuatu yang haram. Tapi ada unik kalau kisahnya itu. Dia, kita tahu babi itu haram. Tapi teman kita ini, hafizahullah ta'ala, seorang ustaz di Lombok sana, beliau itu kalau dengar kata babi, langsung, oh, sudah, jangan sebut, jangan sebut. Sudah mau muntah, saya katanya. Masya Allah. Sampai taraf seperti itu. Tidak tahu, mudah-mudahan itu berangkat dari keimanan beliau. Mudah-mudahan. Itu kalau mendengar, kata dia, saya kalau mendengar babi, kata babi aja, saya sudah mau muntah katanya. Kalau saya lihat babi, saya muntah beneran katanya. Bisa saja mungkin karena jijik dan yang lain-lain. Tapi kita husnudzon adalah karena, mungkin karena kebaikan hati. Seorang terkadang, Masya Allah, Tahu zina itu haram. Tapi dalam hati masih ada apa? Terbersit godaan-godaan. Bukan berarti dia itu adalah pezina atau pencinta zina. Enggak. Karena syaitan berusaha mencuri keimanan yang ada di dalam hatinya. Syaitan itu berusaha mencongkel. Jadi was-was yang ada, bersitan-bersitan kemaksiatan yang ada di dalam hati, itu adalah usaha syaitan untuk mencuri keimanannya. Makanya ketika seseorang atau seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang bisikan-bisikan hatinya yang aneh-aneh, yang dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seandainya saya ucapkan, saya lebih baik dijatuhkan dari tempat yang tinggi daripada mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika sharihul iman." Itu tanda-tanda kemurnian imanmu. Jadi bisikan-bisikan itu justru tanda adanya iman dalam hati. Kalau yang enggak ada iman, enggak usah dibisik-bisik. Ya langsung klop. Bahasanya orang sekarang langsung klik. Ya. Hah? Cocok. Enggak ada keraguan-raguan, langsung pokoknya. Tapi kalau orang yang beriman, ada kadang kepingin tapi, aduh gimana ya, ini haram ya. Aduh gimana ya, ini haram. Ya. Jadi ada bisikan-bisikan. Kenapa? Karena ada iman dalam hati, setan berusaha ingin mencuri. Sementara hati yang kosong dari keimanan, rumah rongsokan. Rumah, bukan rongsok rumah itu. Rumah istilahnya apa berarti? Bobrok. Rumah bobrok. Rumah reot, rumah yang nggak dipakai, rumah suwung, ya, yang nggak ada isinya. Ini apa yang mau diciri dari rumah yang kosong? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keimanan itu menjadikan seorang itu merasa seluruh ketaatan itu habab, mahbub, dan seluruh keimanan itu adalah indah. Nas'Allah nyerzukana an yuzayyin lana al-imana fi qulubina. Kemudian Allah menghiaskan keimanan di dalam hati kita. Allahumma amin. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang rasyid. Orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dan ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kenikmatan. Kembali tadi bahwa Syekh Abdul Razak menukil ayat ini untuk mendalili bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi itu benar adanya. Pertama yang harus kita syukuri, ucapkan syukur kepada Allah adalah nikmat apa? Nikmat iman. Kemudian dengan mengucapkan perkataan selanjutnya yaitu alal imani bihi, dan iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada ketetapan-ketetapan Allah. Kata Syekh Abdul Razak, di sini penulis, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, seakan-akan ingin memberikan isyarat. Seakan-akan ingin memberikan apa? Isyarat. Bahwa mengimani hal-hal ini, akan menghalangi seseorang dari terjerumus ke dalam dosa-dosa besar yang akan dibahas. Bahwa iman kepada Allah, ini penulis Al-Imam Adz-Dzahabi ingin memberikan isyarat. Seakan-akan, karena tidak dituliskan di sini. Yang menjelaskan adalah pensyarah. Dalam hal ini adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahumallah. Seakan-akan Al-Imam Adz-Dzahabi ingin memberikan isyarat bahwa mengimani hal-hal yang disebutkan tadi, apa tadi? Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul utusan-utusan Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada qadar akan menghalangi seseorang dari tergelinciran, keterjerumusan di dalam dosa-dosa besar. Berarti kunci utama seorang untuk terhindar dari perbuatan dosa besar adalah apa? Iman. Kalau iman seorang hamba itu lemah, maka mulailah hatinya condong kepada dosa-dosa besar. Nasallah salamun afiyah. Makanya kalau kita merasa kok masih ada kecondongan kepada dosa-dosa besar yang nantinya akan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, itu menandakan keimanan kita kepada Allah kurang. Keimanan kita kepada apa? Kitab-kitab Allah kurang. Keimanan kita kepada para malaikat kurang. Keimanan kita kepada para rasul utusan Allah kurang. Dan keimanan kita kepada ketetapan-ketetapan Allah juga kurang. Ditambah lagi keimanan kita kepada hari akhir juga kurang. Ini untuk koreksi kita. Karena penulis memberikan isyarat bahwa seorang yang bisa merealisasikan keimanan kepada Allah dengan benar, iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, iman kepada utusan-utusan Allah dengan benar, iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada ketetapan-ketetapan Allah dengan benar, maka akan menghindarkan seseorang dari ketergelinciran ke dalam dosa-dosa besar. Ya, contoh sederhana. Di antara dosa besar adalah ghibah. Ghibah itu apa? Ngerasani, ini kurang bahasa Jawa. Ini bahasa Indonesia. Mengerasani. Menggunjing, ya kan? Menggunjing. Ya betul, menggunjing. Bahwa menggunjing itu dosa besar. Kalau seorang nih keimanannya kepada malaikat, bahwasanya di sana ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat apa saja yang diucapkan oleh hamba-hambanya, dan bahwasanya nanti ini semua catatan akan dilaporkan kepada Allah, maka dengan nikmatnya dia menggunjing. Tapi kalau dia sadar bahwa ada malaikat mengimani dengan benar, malaikat itu betul-betul ada, mencatat setiap ucapannya, bahkan desahan orang yang sakit, rintihan orang yang sakit akan dicatat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad kepada murid-muridnya, bahwa rintihan orang yang sakit pun ditulis. Sehingga ketika guru ini, yaitu Al-Imam Ahmad, dalam kondisi sakit, kemudian beliau merintih, beliau pun diingatkan oleh murid-muridnya. Ini murid yang baik namanya nih. Jadi ilmunya dikembalikan ke siapa? Gurunya. Loh Ustaz, katanya enggak boleh, Tad. Oh iya toh. Kata siapa? Kata antum. Engkau mengatakan, wahai imam, wahai guru, bukankah engkau mengatakan bahwasanya malaikat akan menulis seluruh ucapan hamba, hatta aninal marid, sampai pun rintihan orang yang sakit. Maka sejak itu Imam Ahmad langsung ingat dan tidak mengeluh lagi. Jadi kalau sakit diempat. Walaupun tentu akan ada pemisahan. Mana ucapan yang mubah, mana ucapan yang masyru', mana ucapan yang haram. Tentu akan ada pemisahan karena Allah tidak akan mendzalimi seorang hambanya. Tidak akan mendzalimi hambanya sedikit pun. Tidak akan mungkin Allah mengadab hamba dengan sesuatu yang sifatnya mubah, kecuali kalau sampai tingkat berlebihan dan mendorong dia untuk sampai melakukan perkara yang haram atau meninggalkan yang halal. Meninggalkan yang halal atau yang diperintahkan dan sampai terjerumus ke dalam yang haram. Makan halal. Tapi kalau kelebihan, ya, sampai ketiduran, 12 lupa sholat, ya, mau bangun badannya berat, dan seterusnya, tentu ada perhitungannya. Baik, kita lanjutkan. Ini kata-kata siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi. Alhamdulillahi ala ni'matil imani bihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bi malaikatihi wa bi aqdarihi. Ya. Syarat kuat bahwasanya iman-iman kepada hal itu dan menyempurnakan iman dalam hal-hal itu akan bisa menghalangi seseorang untuk supaya tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Berarti kesimpulannya adalah untuk menghindari dosa-dosa besar itu harus kita perkuat keimanan. Kalau sampai di dalam diri kita masih ada kecondongan kepada dosa-dosa besar yang nanti akan disebutkan sejumlah 76, tapi setahu saya wallahu taala alam di dalam syarah ini Syekh Abdul Razak tidak sampai menyelesaikannya, mungkin atau mungkin sudah selesai, saya belum tahu. Ada cetakan yang lain saya belum teliti lagi, ya. Belum cek lagi. Mohon maaf, belum saya cek lagi. Itu yang disampaikan dalam sepotong mukaddimah yang dilakukan atau yang dituliskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, dan insyaallah taala kemudian beliau menutup baris pertama mukaddimahnya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan. Mudah-mudahan salawat tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikut atau keluarganya, karena al itu maknanya bisa dua, bisa pengikut ataupun keluarga, wa ansarihi dan para pembelanya salatan daimatan secara terus-menerus. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahulluna, sehingga bisa salawat tersebut bisa mengantarkan kita ke kampung akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu amalan yang paling afdal adalah apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang berdagang masuk banget itu prinsip ekonomi. Modal dikit lanjut untung besar. Dari mana modal dikit untung besar? Man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kali, itu modal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Enggak sampai 5 menit. Oh, enggak sampai 1 menit. 5 detik. Modal sedikit. Tapi apa untungnya? Sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan balas bersolawat untuk orang tersebut dari atas arsy-Nya. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Bersolawat pada jenengan, memuji jenengan, memberi kebaikan pada jenengan. Yang mungkin bersolawatnya di pojok masjid, sendirian, dalam keadaan capek. Maka solawat ini masya Allah, ini ibadah murah, tapi hasilnya apa? Besar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memperbanyak salawat. Terutama di hari Jumat. Itu yang masyhur. Boleh menunggu imam khatib dengan membaca Quran. Tapi kalau kita biasakan salawat pun bagus. Tidak harus membaca Quran, tapi dengan salawat. Kita perbanyak salawat di hari Jumat. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Para hadirin dan juga pendengar Radio Muslim di mana pun berada serta para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majelis kita. Mudah-mudahan Allah mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa